berdesak-desakan dengan orang-orang banyak, apalagi ketika melontar, apalagi ketika melontar. Jadi desak-desakan ini memang sudah dari zaman Nabi. Ya. Bukan sekarang saja orang desak-desakan sehingga berupaya untuk mencari keringanan-keringanan, tidak. Keringanan itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya keluarnya dari Muzdalifah sebelum di pertengahan malam untuk cepat sampai di Mina untuk melontar Jumratul Aqabah di tanggal 10 Hijriah dan Hijrah ini dibenarkan. Akan tetapi kalau sekiranya melakukan ibadah haji di luar tuntunan Nabi karena alasan berdesak-desakan, ini tentu tidak tepat. Ketika melontar di tanggal 11 misalnya, tanggal 11-12 itu dibolehkan atau difatwakan, dianjurkan kaum muslimin untuk melontar sebelum salat zuhur, sebelum salat zuhur, padahal Ibn Abdullah bin Umar mengatakan kami menunggu tergelincirnya matahari untuk melontar tanggal 11, karena tanggal 11 melontar tiga kali melontar Jumatul Ula, Al-Wusta, Al-Kubra. Jadi waktu startnya itu setelah zuhur, setelah masuknya waktu zuhur, tergincirnya matahari, maka kata Abdullah bin Umar, kami menyengaja menunggu tergelincirnya matahari. Ketika telah tergelincir matahari, kami mulai melontar. Ya, ini sudah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktunya panjang, waktunya panjang. Bisa saja di awal waktu orang ramai, tetapi setelah itu beberapa lama orang tidak ramai lagi. Dan ini pengalaman, walaupun sekarang tetap kondisinya tetap ramai, kemungkinan mudahnya melontar adalah dengan fasilitas yang sudah luar biasa, dengan apa, tempat melontar itu pun sudah besar dan lantainya pun sudah banyak, sudah 5 lantai, lantai dasar, lantai pertama, lantai 2, lantai 3, lantai keempat. Masih punya kesempatan banyak kita untuk melontar dengan nyaman. Tidak perlu lagi kita mencari-cari waktu yang di luar waktu yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya keringanan dalam pelaksanaan ibadah haji itu sudah digariskan oleh Nabi. Ya, sudah digariskan oleh Nabi. Tetapi bila mana nanti ada usulan wukufnya, itu kenapa tidak didahulukan saja atau tidak dipisah? Ada wukuf tanggal 8, ada wukuf tanggal 9, biar tidak terjadi desak-desakan. Ini semuanya upaya untuk mengeluarkan manusia dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdesak-desakan itu dari zaman Nabi sudah ada, dan ketika tawaf pun sudah ada. Ketika tawaf sudah berdesak-desakan, makanya Nabi ingatkan sekali Umar bin Khattab, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anha, mengingatkan Umar dengan mengatakan, engkau seorang laki-laki yang tegar, kuat, gagah, perkasa, maka perhatikan jangan sampai engkau menyakiti orang lain. Bertawaflah dengan tenang. Makanya Nabi seringkali mengatakan tenanglah, bersikap tenanglah, agar memberikan pelajaran yang penting dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah zikirnya, adalah menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menampilkan kekuatan, bukan untuk menyakiti orang. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya berdesak-desakan itu bukan alasan sekarang. Bukan alasan sekarang sehingga dibuatlah, munculkan fatwa-fatwa baru, enggak. Desak-desakan itu sudah ada zaman Nabi, dan kawasan pun tempat melontar itu pun dahulu sangat kecil, sementara sekarang sudah besar, sudah luas. Areal tawaf pun dahulu sempit, sekarang sudah luar biasa, dan seterusnya. Jadi jumlah orang sekarang ini tetap memungkinkan mereka untuk tawaf dan tetap berdesak-desakan sebagaimana di zaman Nabi terjadi desak-desakan, dan tuntunan Nabi sudah jelas. Tuntunan Nabi sudah jelas. Kemudian setelah cerita Aisyah bahwasanya Sauda meminta izin untuk keluar setelah tengah malam, itu benar dan Nabi mengizinkan karena alasan berat badannya, lemah, tidak kuat untuk berjalan. Maka sifat Sauda ini juga bisa dikiaskan kepada siapapun juga. Dan bahkan nanti kita akan temukan bahwasanya orang yang menemani orang yang seperti itu juga mendapatkan keringanan. Ya, orang yang menemani misalnya suaminya atau anaknya atau cucunya atau saudaranya yang mereka tidak masuk kategori itu, tetapi karena mereka berteman atau menemani satu kelompok, satu rombongan, maka semua yang terkait dengan rombongan tersebut dibenarkan untuk ikut serta. Ya. Hadis 3044. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Abdurrahman kilahuma an Sufyana an Abdurrahman ibn al-Qasim bihadzal isnad nahwahu. Hadis ini hadis yang sama dengan hadis tadi dengan sanad yang baru sampai kepada cicit dari Abu Bakar Siddiq. Ya, Abdurrahman ibn al-Qasim. Abdurrahman ibn al-Qasim meriwayatkan dari Al-Qasim ayahnya, dan Al-Qasim ayahnya dari bibinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhum anha. Hadis 3045. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an ibn Jurayj qala haddatsani Abdullah ibn Maula Abdullah Maula Asma qala qalat li Asma wa hiya inda daril Muzdalifah, hal ghaba al-qamaru? Qultu la. Fasallat sa'atan thumma qalat, ya bunay, hal ghaba al-qamaru? Qultu na'am. Qalat irhal bi, fartahalna hatta ramatil jamrata thumma sallat fi manziliha, faqultu laha, ayhanta, laqad ghallasna? Qalat kalla, ay bunayya, qalat kalla ay bunayya, inna nabiy sallallahu alaihi wasallam adzina lidh-dha'ni. Ya, ini hadis yang pertama bermula dari Abdullah Maula Asma. Abdullah Maula Asma, Abdullah budak dari Asma binti Abi Bakrin. Ya, Abdullah ini dia yang bercerita sekarang ini. Dia seorang budak tetapi dia seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari tuannya atau majikannya Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala an. Abdullah Maula Asma bercerita, qalat li Asma, berkata kepada saya Asma, wa hiya inda daril Muzdalifah, ketika dia berada di Muzdalifah, di tempat menginapnya atau tempat dia bermalam di sana, ia bertanya dengan pertanyaan seperti ini, hal ghabal qamar, apakah bulan telah terbenam? Ya, apakah bulan telah terbenam? Ya, bulan telah terbenam malam ke-10. Ya, malam ke-10 tentu ini terbenamnya mungkin setelah pertengahan malam. Ya, setelah pertengahan malam. Pertanyaan Asma kepada budaknya ini, apakah bulan telah terbenam? Qultula. Kata saya, belum terbenam. Fasallat sa'ah, kemudian dia salat beberapa saat. Dia melaksanakan salat beberapa saat. Ini menunjukkan bahwasanya ada salat yang dilakukan di Muzdalifah. Ya, ini pemahaman beliau radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau salat beberapa saat. Tsumma qalat ya bunayya, kemudian dia bertanya lagi kepada budaknya tadi, wahai anakku, apakah telah terbenam bulan? Hal ghabal qamar? Qultu na'am. Kata saya menjawab, sudah. Qalat, maka Asma berkata kepada budaknya, budaknya masih kuat, laki-laki yang masih kuat, irhal bi, ayo kita berangkat, bawa saya berangkat, katanya kepada budaknya. Fartahalna, maka kami pun pergi, kata budak ini, hatta ramat, Al-Jamrah. Kami berangkat dari Muzdalifah sampai ia Asma melontar Jamratul Aqabah sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Summa shallat fi manziliha. Lalu dia melaksanakan salat subuh di tempat tinggalnya di Mina. Di tempat tinggalnya di Mina. Jadi sebelum subuh melontarnya Asma. Berdasarkan cerita dari Abdullah Maula Asma ini, bahwasanya dia setelah terbenam bulan berangkat dari Muzdalifah menuju Mina dan langsung melontar sebelum subuh, nanti salat subuhnya dia di tempat tinggalnya di Mina. Faqultu laha, maka saya bertanya kepadanya, kata Abdullah, ai hanta ini panggilan atau wahai ini maksudnya dia memanggil tuannya Asma binti Abi Bakrin, laqad ghallasna, sungguh kita telah melakukan terlalu dini. Ya, terlalu dini artinya terlalu cepat kita, bahkan masih gelap kita sudah melontar. Bukankah ini terlalu masih malam? Qalat kalla, kata Asma, sekali-kali tidak. Ai bunayya, wahai anakku, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adina lidh-dha'ni, telah mengizinkan untuk istri-istri. Maksudnya untuk istrinya yang berangkat setelah tengah malam untuk melontar. Hadis saudah tadi yang dimaksud. Hadis saudah. Jadi Nabi sudah mengizinkan apa yang dia lakukannya tersebut karena pernah terjadi istrinya saudah meminta izin dan Nabi mengizinkan. Ini dalil dari Asma bahwasanya dia lakukan itu bukan karena kemauannya sendiri, tanpa ada bukti, tanpa ada dalil. Justru ia berpijak kepada dalil yang ia ketahui sendiri bahwasanya Nabi telah mengizinkan untuk wanita-wanita berangkat dan melontar sebelum subuh. Melontar sebelum subuh. Ini hadis 30-45, yaitu hadis Asma binti Abi Bakrin, walaupun nanti sumbernya adalah hadis saudah juga. Sumbernya adalah hadis Aisyah yang ia ceritakan bahwasanya saudah meminta izin dan Nabi mengizinkan, meminta izin untuk keluar dari Muzdalifah. Pembahasan kita adalah orang-orang yang lemah, terutama wanita, apalagi wanita yang lemah, yang sudah tua atau yang gemuk-gemuk, mendapatkan keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam, dan dia mendapat keringanan untuk melontar besoknya sebelum terbit matahari. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya waktu startnya melontar tanggal 10 itu setelah terbit matahari. Start melontar tanggal 10 kapan? Setelah terbit matahari. Kecuali untuk orang-orang yang mendapatkan keringanan. Kecuali untuk orang-orang yang menempatkan keringanan. Sekarang orang banyak menginginkan keringanan ini. Banyak di antara para jemaah haji itu yang melontar sebelum subuh sudah sampai di sana dia. Padahal dia sekuat-kuatnya, badan yang kuat, kesempatan yang mudah untuk mendapatkan keutamaan bermalam sampai sholat subuh di Muzdalifah. Tetapi mereka tetap datang ke kita. Seringkali bertemu dengan jemaah haji dan bertanya, kita baru sampai di Mina untuk melontar Jumatul Aqabah. Mereka mengatakan, kami sudah, kapan melontarnya? Sebelum subuh tadi. Sebelum subuh, padahal mereka kuat-kuat. Dan padahal yang mendapatkan uzur untuk melontar sebelum subuh ini adalah orang-orang atau wanita-wanita yang lemah dan orang-orang yang lemah. Ini hadis 30-45. Kemudian hadis berikutnya, wa haddatsanihi Ali ibn Khashramin qala akhbarana Isa ibn Yunus ani ibn Jurayd bihadzal isnani wa fi riwayatihi qalat la ay bunayya inna nabiyya Allah sallallahu alaihi wasallam adzina lidzu'unihi adzina lidzu'unihi. Ini hadis bisa kita 30-46. Saya mendapatkan hadis ini juga dari Ali bin Khashramin, gurunya yang lain, dari Isa bin Yunus, dari Ibnu Jurayj, dengan sanad dari Ibnu Jurayj itu sampai kepada Abdullah bin Maula Usma sama. Ya. Jadi sanadnya sanad yang baru dari Imam Muslim sampai kepada Abdullah bin kepada Ibnu Jurayd, sementara dari Ibnu Jurayd sampai ke Asma tidak berbeda. Jadi hadis ini berhak mendapatkan nomor baru tersendiri. Di situ ada perbedaan, bahkan perbedaan lafaz. Kata Asma kepada budaknya, "Tidak demikian wahai anakku." Maksudnya ketika Abdullah merasa heran, "Kita ini terlalu malam ini melakukan ini. Orang masih berada di Muzdalifah, kita sudah melontar." Ini keheranan atau keraguan-raguan yang terjadi pada Abdullah Maula Asma. Lalu Asma menenangkan dengan mengatakan, "Tidak demikian wahai anakku, sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk istri-istrinya." Ya. Dan dengan alasan karena mereka wanita, dan juga karena yang minta izin itu istrinya yang gemuk dan berat, sehingga khawatir ketika ia berdesak-desakan dia tersakiti oleh orang banyak. Ya, jadi itu alasan Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala. Berikutnya 3047, Imam Muslim mengatakan, "Wa haddatsana Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Yahya ibn Sa'id ha wa haddatsani Ali ibn Khashram qala akhbarani Isa jami'an an ibn Jurayd qala akhbarani Ata' an ibn anna ibn Shawwal akhbarahu annahu dakhala ala ummi Habibata فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل." Ya. Ini hadis yang lain, hadis yang sanadnya sampai kepada Ibnu Syawal. Ya, Ibnu Syawal. Ibnu Syawal ini bercerita bahwa Ummu Habibah menjumpainya. Ummu Habibah, istri Nabi, Ummu Habibah menjumpainya dan mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW ba'atha biha min jam'in bilailin, bahwasanya Nabi mengutus orang untuk membawanya keluar dari Muzdalifah menuju Mina setengah di malam hari, bukan setelah subuh tetapi di malam hari. Berarti kita sudah punya dua kasus langsung terjadi, yaitu kasus Saudah, kemudian juga istri Nabi ini Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah juga mendapatkan izin dari Nabi, atau mendapatkan keterangan dari Nabi bahwa datang kepadanya orang-orang, dan orang tersebut mengatakan, "Nabi menyuruh kami untuk membawamu ke Mina, berangkat dari Muzdalifah." Kapan itu? Di malam hari. Di malam hari. Ini intinya hampir sama, yaitu wanita, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah tua, lanjut usia, ini mendapatkan keringanan dari Nabi untuk meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam menuju Mina, dan boleh melontar sebelum subuh. Boleh melontar sebelum subuh karena memang sebelum subuh belum ada orang, kecuali sekarang. Kecuali sekarang, sebelum subuh itu orang sudah ramai. Ya, banyak dari jemaah haji kita yang melontar sebelum subuh karena mereka saya mendapatkan bahwasanya mazhab Syafi'i menyatakan memang wajib untuk mabit di Muzdalifah, tetapi ukuran wajibnya ini mereka mengatakan cukup sesaat saja, yaitu satu, paling kurang satu jam berada di sana. Dan ini yang terjadi dan prakteknya, sehingga ketika setelah tengah malam itu dan mereka berhenti, dan ada yang menyibukkan diri, walaupun mereka kebanyakannya juga sudah sholat di Arafah, maka tinggal apa aktivitas mereka di Muzdalifah? Mencari batu. Ya, aktivitasnya mencari batu, bawa senter masing-masing, ya, mengumpulkan kerikil. Padahal yang dikumpulkan sunnahnya dari Muzdalifah itu hanya tujuh, tetapi mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk melontar 11, 12, dan 13. Ya, padahal yang sunnahnya hanya 7 kerikil. Kalau seluruhnya akan mungkin ada di tangan Nabi. Kalau 21 kali 3, kemudian tambah 7, tidak akan mungkin ada di telapak tangan Nabi. Nabi mengatakan setelah kemudian dia tengokkan kepada jemaah haji yang lain yang mengatakan seperti inilah ukuran kalian melontar, jangan berlebihan. Ya mungkin juga dalam ukuran jumlahnya, karena ketujuh-tujuhnya ada telapak tangan Nabi, kemudian ukuran besarnya, ukuran besarnya. Kembali kita kepada masalahan bahwasanya kasus Ummu Habibah juga demikian. Nabi meminta kepada sebagian orang yang kuat-kuat untuk menemani keluarganya, tentu untuk menemani beliau berangkat dari Muzdalifah menuju Mina, meninggalkan Muzdalifah, kemudian untuk melontar sebelum subuh, sebelum orang-orang banyak melontar besoknya. Ya, ini berikan keringanan oleh Nabi SAW. Hadis setelahnya 3048, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah qala haddatsana Amr ibn Dinar qala ha wa haddatsana Amr an-Naqid qala haddatsana Sufyan an Amr ibn Dinar an Salim ibn Shawwal. Ini yang dimaksud dengan ibn Shawwal tadi, namanya Salim. Salim ibn Shawwal an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة. Ya, ibu Ummu Habibah dalam hal ini menjelaskan ini yang telah kami perbuat dahulu di masa Nabi, yaitu kami berangkat ketika masih gelap, ya ketika masih gelap berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Maksudnya masih gelap, masih malam. Masih malam hari, bukan setelah subuh. Ini yang telah kami lakukan di zaman Nabi, dan konteksnya adalah untuk orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Kemudian 3049, berapa hadis lagi? Masih banyak. Ya, kita selesaikan membacanya karena kandungannya hampir sama. Nanti akan kita simpulkan di akhir. 3050 halaman 449, 3051, 450, 3052, dan hadis yang terakhir halaman 451, 3053. Saya baca hadis nomor 3049. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibah ibn Sa'id jami'an an Hammadin qala Yahya akhbarana Hammad ibn Zaid an Ubaidillah ibn Abi Yazid qala sami'tu ibn Abbas yaqul ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thiqali aw qala fi dha'afati min jam'in bilailin. Ini yang tadi saya maksud, bila mana ada orang yang kuat bersama rombongan orang-orang yang lemah, dan dia bertugas untuk memandu atau untuk membimbing atau untuk mendorong-dorongan orang-orang yang lemah, maka dia mendapatkan keringanan yang sama. Ini cerita langsung dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ba'athani Rasulullah sallam fi thiqali. Saya diutus oleh Nabi untuk membawa orang-orang yang berat. Ya, thiqal itu orang-orang yang payah berjalannya, atau dalam riwayat lain fi dha'afati min jam'in bilailin, dengan orang-orang yang lemah, bersama orang-orang yang lemah dari Muzdalifah di malam hari. Nabi berarti yang dimaksud mungkin oleh Ummu Habibah tadi bahwasanya Nabi bahwasanya beliau mendapatkan orang-orang yang membawanya diperintahkan oleh Nabi dari Muzdalifah menuju Mina, yang dimaksud adalah diantaranya adalah Abdullah bin Abbas ini. Abdullah bin Abbas dan anak paman Nabi SAW, dan dia masih muda, Abdullah bin Abbas masih kuat. Abdullah bin Abbas mendapatkan perintah dari Nabi untuk membantu, mengiringi, membawa, menolong orang-orang yang berat, orang-orang yang lemah dari keluar dari Muzdalifah menuju Mina di malam hari. Ini hadis yang lain. Jadi ada pemahaman yang baru, yaitu orang yang bertugas untuk mengurusi orang yang lemah juga mendapatkan keringanan, jangan pula berpisah. Ya, jangan sampai dia mengatakan kepada ibunya yang dia bawa, ibu pergi saja duluan, saya tunggu di sini sampai besok hari. Tidak, dia harus ikuti ibunya. Harus ikuti ibunya berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini, dan bukan hanya beliau, nanti kita akan temukan yang lainnya. Hadis 3050, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibata qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah qala haddatsana Ubaidullah ibn Abi Yazid annahu sami'a ibn Abbas yaqul ana mimman qaddama Rasulullah sallam fi dha'afati ahlihi. Kata Abdullah bin Abbas, di sini saya termasuk orang yang dipilih oleh Nabi untuk mengurusi keluarganya, membawa mereka dari Muzdalifah menuju Mina. Kata Abdullah bin Abbas. 3051, masih ada hadis Abdullah bin Abbas, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Saibah qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah qala haddatsana Amr an Ata'an ibn Abbas radhiyallahu anhum anhuma qala kuntu fi man qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dha'afati ahli. Sama dengan hadis sebelumnya, Abdullah bin Abbas menceritakan dia termasuk orang yang dipercayai oleh Nabi membawa keluarganya, di antaranya adalah Sauda, kemudian Ummu Habibah dan yang lainnya, kecuali Aisyah. Kecuali Aisyah. Aisyah tetap sampai subuh di sana, sehingga dia berandai-andai. Ya, sehingga dia berandai-andai, tidak, kalau seandainya saya termasuk, sehingga mudah saya melontar dan bisa salat subuh di Mina. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara yang lain, terutama Sauda dan Ummu Habibah, mendapatkan izin dari Nabi dan dibawa diantaranya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. 3052. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abdullah Abdu bin Humaid qala akhbarana Muhammad bin Abi Bakar qala akhbarana bin Jurayj qala akhbarana Atha anna bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'atha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaharin min jam'in fi thaqali nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi mengutus saya di waktu sahur, artinya di malam hari jam 3, ya, dari Muzdalifah membawa thaqali nabiyillah, istri-istri Nabi yang thiqal, yang berat jalannya, langkahnya. Qultu abalagaka anna ibn Abbasin qal ba'atha bi bilailin tawilin qala la illa kadhalika bisahar. Kemudian salah seorang perawi bertanya kepada gurunya, apa sampai kepadamu perkataan Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi mengutusnya di malam yang masih panjang? Ya, di malam yang masih panjang. Kata gurunya ini, tidak, saya tidak mendapatkan kecuali ia mengatakan Nabi mengutus saya di waktu sahur. Berarti malam itu memang sudah berlalu banyak, tetapi di waktu sahurnya tersisa sedikit. Makanya dibayang-bayangkan oleh para ulama sekitar jam 2 lebih, jam 2, setengah 3, mereka sudah diizinkan untuk berangkat meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Dan kalau di waktu itu sangat mudah untuk mencapai Mina, karena orang masih disibukkan berkumpul di Muzdalifah, sementara Mina, Muzdalifah ke Mina itu sangat kosong, mudah untuk mencapainya. Maka sebelum subuh mereka sudah sampai di Mina dan sudah bisa melontar, sudah mendapatkan keringanan untuk melontar walaupun sebelum terbit matahari. Ini untuk mereka yang mendapatkan keringanan. Intinya bukan di malam yang masih panjang, tidak, tetapi di waktu sahur. Qultu lahu faqala Ibnu Abbas ramainal jamrah qabla al-fajri wa aina shalla al-fajr qala la illa kadhalik. Kata Abdullah bin Abbas, maka kami melontar jamratul aqabah sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh dia sudah melontar jamratul aqabah. Kemudian wa aina shalla al-fajr qala la illa kadhalik. Dan di mana dia salat fajar? Kata beliau, tidak kecuali demikian. Maksudnya, saya tidak terlalu mengetahui ini apa yang dimaksud, dan saya coba untuk melihat uraian dari Imam Nawawi juga tidak terlalu memahamkan apa yang beliau sampaikan. Jadi kita garis bawahi ini, saya tidak memahaminya. Wa aina shallal fajr? Ini pertanyaan. Dan di mana dia salat fajar? Apakah Nabi yang dimaksud ataukah Ibnu Abbas? Yang pertanyaan ini muncul dari murid-murid, dari perawi-perawi yang ada di sanad. Di mana Abdullah bin Abbas salat, sementara dia hanya menjelaskan ia melontar jamratul aqabah sebelum subuh. sekarang sholatnya di mana? Kemudian tiba-tiba perjawabannya lah. Pertanyaannya di mana? Jawabannya tidak. Mana mungkin itu sesuai? Di mana kamu pergi? Di mana kamu sholat? Oh tidak. Nah, tepat jawabannya. Ini yang sulit untuk dipahami apa yang dimaksud oleh ungkapan ini. Wa aina shallal fajr qala la illa kadzalika. Dalam terjemahannya apa? Kami melontar jamrah sebelum terbit fajar. Lalu kapan ia salat subuh? Ia atau menjawab bukan saat itu. Namun pada waktunya. Mungkin itu yang dimaksud. Ya, ketika pertanyaan wa aina shallal fajr, waktu bukan tempat tetapi waktu. Ya. Apakah setelah melontar itu dia langsung sholat subuh atau menunggu waktu masuknya sholat subuh? Karena melontar tadi jelas-jelas sebelum subuh. Lalu apakah dia langsung setelah melontar itu dia sholat subuh? Itu mungkin makna pertanyaannya. Lalu jawabannya tidaklah seperti itu kecuali dia melakukan sholat subuh pada waktunya. Sebagaimana cerita Ummu Habibah tadi, dia melontar sebelum subuh dan dia sholat subuhnya di tempat kediamannya di Mina. Ya, tempat kediamannya di Mina pada waktunya tentu. Tidak mungkin sholat dilakukan sebelum waktunya masuk. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 3053, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibnu Shihab anna Salim Ibnu Abdullah. Salim Ibnu Abdullah maksudnya anak dari Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar akhbarahu anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yuqaddimu da'afata ahlihi adalah fayaqifuna indal mashal haram bil Muzdalifah bil laili fayadhkuruna Allah ma bada lahum thumma yadfa'una qabla an yaqifa al imam wa qabla an yadfa'a faminhum man yuqaddam man yaqdamu minan li salati al fajr wa minhum man yaqdamu ba'da dhalika fa idza qadimu ramu al jamra wa kana ibn Umar yaqul arkhasa fi ulaika Rasulullah SAW. Ini perbuatan Abdullah bin Umar. Ini perbuatan Abdullah bin Umar, dia diceritakan oleh anaknya sendiri. Ya. Siapa anaknya? Salim. Salim bin Abdullah bin Umar bercerita bahwasanya ayahnya Abdullah bin Umar memerintahkan dia Salim untuk membawa istrinya, keluarganya, ya, untuk membawa keluarganya, mengurusi keluarganya, fayaqifuna indal mas'al haram. Salim bersama ibunya dan saudara-saudaranya yang lain yang lemah, perempuan-perempuan, mereka wukuf di mas'al haram di Muzdalifah di malam hari. Fayadhkuruna Allah ma badalahum. Di mas'al haram itu mereka di malam hari berzikir. Kemudian summa yadfa'una qabla an yaqifa al-imam, kemudian mereka meninggalkan Muzdalifah sebelum datangnya imam. Ya, sebelum datangnya imam, mungkin pemimpin kaum muslimin, khalifah ketika itu, wa qabla an yadfa'a, dan sebelum meninggal imam, pemimpin Amir Hajj meninggalkan Muzdalifah. Faminhum man yaqdamu mina li salatil fajri, dan di antara keluarga Abdullah bin Umar sampai di Mina sebelum sholat subuh, ada di antara mereka yang sampai di Mina sebelum sholat subuh, dan ada di antara mereka yang sampai di Mina setelah sholat subuh. Fa idza qadimu, ketika mereka sampai di Mina, ramau al-jamrah, mereka melontar jamratul aqabah. Ada yang sebelum sholat subuh, apakah sudah terbit matahari? Belum. Ada yang sebelum sholat subuh, berarti juga sudah pasti belum terbit matahari. Ya. Kedua-dua rombongan tersebut, kata Salim, melontar. Sesampainya di Mina mereka melontar, dan jelas melontarnya mereka itu sebelum waktunya, yaitu sebelum terbit matahari. Dan Abdullah bin Umar memerintahkan anaknya Salim mengurusi keluarganya, membawa mereka di malam hari menuju Mina dan melontar sebelum terbit matahari, bukan karena perkara yang tidak ada buktinya, tidak ada landasannya, Bahkan dia mengatakan, kata Salim, wa kana ibnu Umar yaqul, ia berkata, arkhasa fi ulaika Rasulullah SAW, karena Nabi memberikan keringanan untuk mereka-mereka ini, yaitu kaum wanita. Itu kaum wanita, apalagi wanita yang lemah, apalagi wanita yang sakit, apalagi wanita yang berat badannya, apalagi wanita yang tua. Jadi Ibnu Umar melakukan itu karena berdalilkan perbuatan Nabi SAW. Abdullah bin Umar benar-benar mencontoh Nabi, sehingga dia mempraktekkan persis dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi meminta Abdullah bin Abbas untuk mengurusi istri-istrinya, membawa mereka ke Mina. Abdullah bin Umar meminta anaknya siapa? Salim, untuk mengurusi istrinya dan saudari-saudari dari anaknya ini dan yang lainnya, untuk membawa mereka di malam hari menuju Mina. Dan ternyata mereka terpisah. Ada yang sampai sebelum subuh, ada yang sampai setelah subuh, dan ketika mereka sampai, mereka melontar langsung, baru mereka sholat. Langsung melontar dan baru mereka setelahnya sholat. Itu hadis yang terakhir. Dan kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah, adalah apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di dalam bab, yaitu disunnahkan, karena Nabi melakukannya, disunnahkan memberangkatkan perempuan lemah terlebih dahulu atas yang lainnya dari Muzdalifah di akhir malam, yaitu di pertiga malam, seperti ungkapan Abdullah bin Abbas, di waktu sahur, yaitu pertiga malam. Dan ini tentu keringanan dan merupakan rahmat dari syariat Islam yang mengkondisikan kemampuan dalam memberikan syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tadi kita telah mengingatkan tentang terlalu longgarnya sebagian orang dalam masalah praktek pelaksanaan manasik ini. Saya pernah menjumpai, dan ketika itu sehangat-hangatnya berita dan kondisi wacana ilmiah atau medan ilmu ketika itu, ketika muncul, saya sendiri mendapatkannya di Muzdalifah. Saya ketika saat itu membawa rombongan jemaah haji kita yang reguler, dan mereka di sana keluar, dan sampai di Muzdalifah, karena waktu itu kejadian luar biasa juga karena macetnya, dan supir-supir namanya sama di mana-mana. Yang namanya supir yang lebih sering, supir angkutan ya, lebih sering mendahulukan emosinya daripada kesabarannya. Mobil yang kami tumpangi, angkutan kami tumpangi ini bus yang kecil yang berisi sekitar 45 orang atau 30-an orang. Ya. Atau kurang dari itu, 30 mungkin paling banyak. Berlawanan dengan bus yang besar, isinya 50 orang supirnya, dari orang-orang Arab juga, sama-sama orang Arab. Dan saling karena memang siapa yang berani dia yang bisa dapat jalan, itu saja motonya, siapa yang berani dia dapat jalan. Maka yang karena ingin masuk satu tempat yang kosong di belakang, mereka saling bersekeras. Supir kami orang Saudi, maksudnya orang Arab yang tinggal di Saudi, warga negara Saudi, sementara supir bis itu orang luar, Arab tapi di luar, orang luar bukan orang Arab Saudi, sehingga ada perbedaan. Ini kan pemuda tempatan yang satu lagi orang luar, sehingga dia lebih berani daripada, walaupun mobilnya lebih kecil, ya mobilnya lebih kecil, tetapi dia lebih berani. Akhirnya terjadi perkelahian antara mereka, dan saya ambil tindakan cepat, penumpang saya suruh turun semuanya. Jadi turunnya itu karena terpaksa, bukan karena saya masih menginginkan untuk sampai ke dalam Muzdalifah yang lebih dekat dengan Mina. Tetapi karena kondisi itu kami turun, dan ada hikmahnya juga. Ya, kami berhenti di situ, dan kebetulan di situ sudah lapang, ditinggalkan oleh orang. Ada orang yang seperti tadi, yang sebentar kemudian dia pergi. Ternyata di situ ditinggalkan makanan yang sangat banyak, buah-buahan. Mereka tidak mau membawanya. Buah-buahan, roti-roti yang sudah kemasan, bukan yang roti yang dibuat-buat, tapi roti kemasan, buah-buahan macam-macam, makan dalam kotak. Memang itu paket-paketnya tertinggal dan mereka tidak mau membawa. Melimpahnya makanan di waktu itu memang. Dan dan dia bukan tanah, tetapi coran ini semen untuk parkir, ya mobil parkir, dan tinggal di situ, itu hikmahnya kita turun terpaksa, nyata berada di area Muzdalifah. Kemudian saat itu saya temukan kitab itu. Temukan kitab ini tercampak dan memang dicetak dengan jumlah yang besar, dibagikan cuma-cuma. Isinya apa? Judulnya dalam bahasa Arabnya if'al wala haraj. Buatlah dan tidak ada mengapa. Jadi prinsipnya itu, buatlah apa yang mudah bagimu dan tidak ada masalah. Ini potongan dari hadis memang, tetapi seorang tokoh ulama yang dalam kondisi kaum muslimin tidak perhatian kepada sunnah Nabi, seharusnya mereka menghidupkan dalam jiwa setiap kaum muslimin kecintaan kepada sunnah Nabi, bukan untuk menjauhi sunnah Nabi. Jadi kitab ini sebenarnya mendangkalkan kecintaan kepada sunnah Nabi. Padahal itu potongannya potongan hadis. If an wala harat, lakukanlah, tidak ada masalah. Itu prinsipnya. Karena hadis ini muncul ketika di hari tanggal 10 ada para sahabat yang tidak bergabung dengan Nabi mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan. Ada yang melontar dahulu, ada yang tahalul dahulu, ada yang tawaf dahulu. Padahal setelah mereka berjumpa dengan Nabi dan mereka tahu bahwasanya Nabi SAW melontar, kemudian menyembelih, kemudian tahalul, kemudian tawaf. Dan ternyata mereka berbeda dengan urutan Nabi. Ini yang membuat mereka bingung dan khawatir, lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ramaitu qabla an atuf, halaktu qabla an armi, saya mencukur sebelum melontar. Kata Nabi SAW, lakukan, tidak ada masalah. Itulah sebab turunnya hadis ini. Tetapi mereka gunakan untuk memberikan kebebasan kepada muslimin, silakan lakukan apa yang kalian suka, ya, suka dan tidak ada mengapa. Ini kan tidak benar. Makanya setelah itu muncul bantahan-bantahan para ulama, termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ada bantahannya. Dia buka, ditulis buku putih, ya. Bukunya juga, ya, buku yang pertama itu bukan buku putih, buku bagus, cetakannya look luar biasa, dan dibantah dengan buku putih dan luar biasa juga. Dan bukan beliau, banyak para ulama yang membantah, karena memang ini pendangkalan terhadap kecintaan kepada tuntunan Nabi SAW yang membukakan selebar-lebarnya keringanan-keringanan, padahal sudah ada standar-standar keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi buku tersebut, buku yang terkesan menjauhkan orang dari mencintai tuntunan Nabi, makanya mendapatkan kritikan dan bantahan dari ulama, walaupun memang itu hadis, potongan dari hadis Nabi SAW, dan itu tidak bisa diberikan kebebasan kepada orang. Itu fatwa. Kalau orang tadi meminta fatwa, boleh. Tetapi kalau dibebaskan, silakan lakukan tanpa ada bimbingan para ulama, tentu ini tidak dibenarkan. Ini sekedar tambahan uraian yang tadi kita sampaikan. Dan untuk bab yang 50 telah kita selesaikan, insyaallah kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.